Kita ngecek toh. Pajak punya betul. Sing teng Jawi mlebet monggo, sing teng Jawi mlebet kebet pesorati kebai rumin. Thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu wassalatuna utawi makalah kang kaping siji lan 30. Maknane iku 31. An Ibrahim bin Adham saking Ibrahim bin Adham rahimahullah. Annahu qila. Ibrahim bin Adham nu termasuk tokoh sufi besar. Annahu saktene Ibrahim qila den dawuhna lahu maring Ibrahim bin Adham. Apa sing didawuhna pertanyaan ngeten bima wajad tazhuda. Bima sebab apa wajadta metu isiro azhuda ing su. Kowe kok iso zuhud iku resepe piye? Ai bi ayi sayin tegese sebab perkara apa ahbab ta seneng sira tarkaro hati dunya ing ninggal santene dunya tolaban krana goleki lira hatil akhirati krana santene akhirat kok enak ning akhirat. Ruya dan riwayat napa anau mengke jawabane mangke tengguri. Ruya dan riwayat napa anau satemna Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim sultanan iku raja. Fi baladihi ing dalam negarane utawa daerah Ibrahim bin Adham. Fatara kamu kok tinggal sapa Ibrahim asal tonata ing kekuasaan wasdatalan tenanan sapa Ibrahim fil ibadah ing dalam ibadah fi Makkah ta ing dalam Makkah wa hirihalan yane Makkah. Wa fi risalah al-Qusyairiyah tilan iku tetep kasebut ing dalam risalah Qusyairiyah. Kutai ana dawuh ngene, wa ta Ibrahim bin Adham iku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, mingko roti Balakh saking daerah Balakh. Kana ana sapa Ibrahim min abnail muluki setengah saking anak turune raja. Fa kharaja mongko metu sapa Ibrahim yauman ing dalam siji tempo. Siji mangsa mutai sayyidan hale wong sing berburu. Fa'athara mongko ngejar sapa Ibrahim sa'alaban ing sa'alab ing luwak au arnaban utawa ing misale apa niku kelinci utawa truwelu wa utawi Ibrahim bin Adam fi talabi ing dalam ngejar sa'alab to arna fa'atafa mongko nyuwara bi ing Ibrahim po hatifu napa swara hatifu swara tanpa rupa ya Ibrahimu he Ibrahim ali hada ana krana iki khulikta digawe sira ampi hada utawa klan iki umur ta den perintah sira. Urip kok aman bedhaki luwak iku apa-apanan. Dadi urip aman bedhaki apa? Tapi cerita iki jelas keliru. Mergo nek bedhak luwak kok luwak dikira halal. Mulane Sayyid Nawawi uga trimo digenti au arnaban utawa napa? Kelinci. Dadi iki politik. Dadi ulama ya politik. Mergo nek ditulis salah bentuk berarti oleh wong ngejar Wah, kok musibah no. Jadi diganti au Arnaban. Padahal Truwailu ning Timur Tengah ono mbora ya ora kok. Pokoke politik ya. Dadi ulama ya duwe apa? Kula niku wis termasuk kiai sing iso politik. Dadi ngakali hukum itu penting no. Kula niku jare ngriyen ngaji Mbah Mun. Ini kisah nyata nih. Kalau dereng nate roh Mbah Mun terkenal apian, tapi nate duka besar gara-gara nih. Muncit riyen agak ono gambar iki. Muncit tuh agak ono gak ono apa nih? Gak warna gitu, buatan full color. Paham gak Mas Bayu? Jadi gambar tikus ambek bajing ibu, sami. Trenggiling ambek kawo ambek ndop ibu, sami yang ora warna. Tawarai dadi kiai fikih. Singkat cerita, cara kitab Fathul Mu'in iku ndop ya ora Fathul Mu'in tok semua kitab fikih ndop iku termasuk kewan halal. Mergo Nabi nate wonten sahabat dahar ndop ning ngarepe Nabi. Nabi diam ketika Nabi diminta makan ora dong, aku ora biasa cuma halal tetep pangan. Lha iku ning gambar ndop iku persis apa ben biawak gawoten persis kawo nak ndop kawo. Delok wis ning kamus iki misbah kamus ku sing kiye-kiye kuno iku mesti gambar ndop persis apa biawa seliro. Lah saiki ana gambare fal color dadi seliro misalnya berwarna iku ora ora berwarna kan debate iso berwarna dan tidak kan corake kan beda. Walhasil akhirnya kiye-kiye pinter ngakali. Dadi nak maknane yo wasinjab lan bajing Arab. Wadop lan kawo Arab. Jadi agar sing halal-halal itu dimaknani Arab. Lagu dikonco ge alim, wong dhisik termasuk alim lah. Riyen ngaji Mbah Mun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab paham kan mboten kathah lah sing melok. Mergo wedi kadang kon maca dadi semil era ngaji wae. Are gambaran dop kawo Arab, sinjab. Suatu saat ana makna sing Mbah Mun niku mikir. Mena mikir ya mikir carane piye santriku gak mangan kewan iku. Kok ora dimaknani? Misale dimaknani iki ndop iku kawuk padahal malok daftar hewan halal. Kok santrine nebar golek. Kawuk kan resiko no. Akhire dimaknani apa? Kawuk Arab. Bareng sese maknani kok kangelan muni Arab terus wis kuwi ana sing Mbah Mun mikir. Mena ya mikir wae ora kok mikir gak iso mikir carane santrine gak golek kewan iku. Lan alah Mbah muni Arab meneh. Dadi santri do gerak ajar. Sing kok guri, alah Mbah muni Arab meneh wis. Tapi iki nyata iki tak kono oleh Lukman niku. Wong sedan niku ora khusuk-khusuke kiai, wis paruh yo ngalalo bajing, paham ya? Eh keyakinane daerah kene, kene iki mis baru cara tangga mangan bajing daerah fasektor. Gak umumnya mau daerah Magelang, daerah bajing halal atau haram? Orang kiai ini, orang kiai ini, orang kiai ini, masyarakatnya halal dong. Kue hen, halal gue mus. Halal, roto-roto kiai mergos sinjab iku daftar kewan halal, kiai mana nih? Bajing, lah tapi resikonya kan bajing mbek tikus ning foto kan podo. Sing gak full color loh. Nak full color kan ketara, nak bajing warnanya kuning, nak tikus ya semuanya ku tikus. Nah singkat cerita, ini kisah nyata. Mbon niku zaman kula kelas tahun. Suatu saat iku prosesnya dadi wong alim, dadi wong alim terus makili Pondok Anwar. Pasul masail kula cek menangi Mbah Mun kerso dadi lajengah. Yo ana utusan Peloso, Lirboyo, macam-macam. Sing utusan Peloso pas iku putrane Mbah Ahmad Sidik Virjon jene. Mois macam-macam lah, sangka seluruh pondok Indonesia. Kula riyen terus saya purun musara fakih, saya pensiun mun dadi wong sufi. Nah problemnya di Fathul Mu'in itu saroton itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Anggir gini misbah. Saroton itu melok daftar kewan haram ning kitab Fathul Mu'in. Kiai sing haram no maknani saroton kepiting. Berarti bi kepiting termasuk haram. Mergo saroton dimaknani. Tapi kiai sing halal no maknani ku yuyu jangkak. Pokoknya kepiting dihindari. Perkara nak dimaknani kepiting haram. Dan kalau balik ini malah ya, rumah nohin ya. Saroton itu yang kita patulmuin daftar kewan haram. Berarti apa mana nih saroton kepiting? Berarti kepiting haram. Kiye-kiye do dake, dadi maknane saraton iku. Yuyu, jangkang, jangkang sing layu banter lho Mas ning pikir segoro. Apa? Jingking, ya pokoke bangsa ngono niku. Saraton aman, kepiting, kepiting iku aman. Mereka nak diwanani kepiting. Haram. Lah Mbah Mun niku termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Tapi santri ini buat nurut orang barang enak. Oh, lelokman yang mesti tahu mana pas itu. Mereka, mereka bangun nama ini saraton kepiting, no? Kepiting. Walhasil itu kiai-kiai itu iftaroku firkoten, faminhum darani halal mayoritas, faminhum darani haram itu minoritas. Kan kula nganti sak niki niku kadang teng jiwono napa teng mudi. Kadang-kadang santri didolani kiai niku kepengin akeh makanan termewah. Cara mereka termewah iku kepiting. Padahal kula niki rondo yakin nek kepiting haram wong sanate sanat haram. Akhirnya tak akali nak jajan rawani, berarti kan ikhtiaron. Tapi nak tamu kan kal mayit ya wis kepeksa. Entah tak kono kiai-kiai kajen niku. Kiai kajen kan ya keluarga kula kok. Orang ana Gus nek ana kene sing aramno sitok ora. Lha itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata ge Mas Bro. Bareng debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormati banyak kan ada lajnah mukhare itu ada 3 atau 4. Di antaranya beliau. Zaman itu masih kerso beliau memang itu. Sekarang kan mboten wonten Gus Naji wonten putra-putrane dan yang pun alim. Saroten itu ada yang musawirin, Ba'du Musawirin itu mendebat gini. Yai di Munjid itu yang enggak santri sarang tuh, santri sarang kan rapati wani, ke kiai ini tenan. Musyawarah Basul Masail itu nak santri utusan wani, ora kiai ini wete tenang ya, debat kiai ini rapati wani. Lalah kepiting sikile jingking biro-biro mas, sikile. Biro? Oh, ayo loh, lo itu penting sikil ini. Enggak biro-biro gimana? Enggak sing poro ya, saus. Walu. Lagi hukum pun cukup sembrono. Aku eling Syekh Nawawi iki, muni salaban kok dibadeni orang, gak mungkin riwayat kok loro, mesti salah sitok. Cuma nek muni salaban iki perkara. Lah nek luwak termasuk hewan buruan kan sampai dipangan kan jenenge berburu. Berarti pengen kok meyakini luwak. Alah, kan bahaya iki, mana dikendi awar napa ora iku ora luwak tapi apa? Dan sembrono alif. Apa? Piro-piro sikil. Olu ya. Apa 10? Gak kacak lho. Piro-piro. Gak tau nyekel. Nak kepiting guys, kepiting. Mau pangan tok ratu dulu sikile. Walhasil itu debatnya itu lucu. Ya capek dihitung sikil yang mau ngerti gue gerak. Walhasil sebagian musawirin matur ngene, yai. Niku sing teng Munjid itu jelas maknane niku buatan kepiting, saroton jelas buatan kepiting. Mergi teng Munjid itu sikile niku 10, kepiting namu 8. Pokoke bantai urusan sikil. Urusan jumlah sikil gak terpenuhi. Aku roh dukane mbahmu iki pisan to. Sampai saiki jek eling, dukane bahasa Arab, mbahmu nak duka njen bahasa Arab. Yo lek yo kan sikil nak duka bahasa Arab. Dadi enak dadi sing kadang wong ra paham dadi pen. Angger duka banget bahasa Arab. Aku jek eling. Bantai buatan ya ini ku jelas maknanya buatan kepiting saroton. Ki sikile niku kirang. Mbok kirang mbok keluwen pokoke jumlah sikil itu masalah kurang pasti ketoke kurang. Sebab mun duka. La suwiral kalbu bisala sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Perkara sikil kok geger. Saiki ana wong gambar asu sikile mok telu. Tetep asu ta ora asu. Perkara sing bantai iki berdasar jumlah sikil. Buta ku cilik ati. Dadi lausu wirul kalbu bisalah sati arjulin. Aqultum innahu ghairu kalbin. Akhirnya meneng kabeh. Tapi ya tetep dobali lho barang enak. Dadi ngaramno kepiting kok ngaramno ndelok wong wedok. Wong yakin haram lah ya tetep ndelok. Bodoni barang haram lah ya tetep bodoh ni, kodok subuh ni mana muni haram lah itu. Jadi ngaram no kepiting, kok ngaram no wong delok, wong wedok, ngaram no bodoh ni. Ini angel. Yakin haram lah kan jalan terus. Zaman akhir mau sesuai ngaram no riba orang ini mulai angel. Tapi pak santri-santri ini cak agak sih ngelakuin ini, mau ratau investasi. Jadi meninggalnya orang krono di haram, banyak ratau. Enggak naik mulai investasi yo, biar menaik. Kelakuan-kelakuan ini kan. Kayak kiai zuhud, mereka orang kenal pejabat, mulai gelem subhat. Piye meneh aja. Nah, sing kenal ya tenang ae. Faham gitu. Terus ulama iku ya kabeh ijtihad. Ijtihad iku berdasar cara berpikir. Lane riwayat cara Imam Ahmad bin Hanbal, saya aja percaya riwayat sik. Delok ulamae muta'assib ta ora. Tapi kalau dia sektarian, muta'assib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Dia punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Makanya ahlu hadis sebaiknya tidak bermadzhab. Dia rawi ya rawi saja, dia tidak boleh bermadzhab. Karena kalau dia bermadzhab, dia akan maknai hadis itu. Kayak saya Nawawi ini, wong sa'alaban kok digenti arnaban. Mereka mikir deh, enak sa'alaban ini santriku ngati golek. Luwak perkor. Padahal iso wae luwak tenan, cuma pas itu Ibrahim bin Adam urung islami kan cembeling. Dadi rong roh luwak itu haram, kan rong ngaji. Cara aku dadi sarai luwak ra Allah zaman rong bener ya ngono apa? Paham? Ngono wis bener. Karena ngono. Dhe dadi daerah kene Beijing kok halal. Nah, ning kono mayoritas haram apa halal kiai ini? Paron, temen kok paron. Teng daerah kula niku, dadi kula niku koyo melok tersangka. Agar wong bedil Beijing paling cara Gus Pak haram lah kiai ini muni haram dadi aku melok partai haram gara-gara kulo nu pun identik banget mbek sarang. Dadi anggere sarang haram, sarang Mbah Mun. Sing kene lho kuman nggih benten, padahal kene lho man paling Mbah Mun nggih benten. Dadi yo do sing golek kepiting tetep akeh lho. Kulo nate esuk-esuk dijak jalan-jalan ya teng pondoke. Wakeh bekas kepiting. Duh bocah-bocah mangan kepiting. Nggih, yo ngerti nek aku ngaramno nggih ngertos. Wah, jeng ngertos. Abek guyu lho, wah. Ya wis biasanya bangsa haram ni, gua betul mandi gua. Iya, ya angel. Bangsa haram ni, gua apa teh? Nah itu ada cerita unik. Cerita dari Mbah Mun. Kalau nanti jadi tidak Mbah Mun, ini cerita fakih. Bapak ibu, nak ini beri apa yang bapak Mbah Mun? Bapak ibu, ya. Ibu bersyukur maksudnya apa Mbah Mun? Kepiting dicubuk. Ibu ibu ya rada kudu guyu. Kepiting dicubuk. Tidak kok neng gendong. Singkat cerita, neng gentong itu kuat telung dino. Jadi aku ngaram nak kepiting pas ini ya, cuma di sini bapak itu tahu jupuk kepiting. Tidak kok neng gentong kuat telung dino. Artinya cara fakir kan masalah besar itu berarti masuk definisi ambibi, faham gitu. Ini cerita, man. Tapi kira usah ke balai lo, potong kamu sebalai lo. Mau ini cerita, kenapa bangun ngaram? Ini cerita hukum ke balai lo lah. Jadi tahu tidak kok neng gentong itu kuat 3 hari. Artinya kategorinya itu ambibi. Lah jare sing iki ngalah lho. Aku ora tau njajal. Panjenengan ora kepengin roh, perkarane ben tetep kalah. Wis repot sowong balelo-balelo kure. Tapi kula nganti sakniki ora tau muni haram, ora tau muni halal. Setahu saya kula anggere mertamu teng Jakarta, teng Jawa anggere hormat spesial disuguhi kepiting, tapi kan biasane wong sugih nak nyuguhi kan gak sitok. Akhirnya gue mau mangan kerupuk buat tempe, pokoknya selagi bisa dihindari, tak hindari. Nah gue kan haram dia ini kadung ngake, sen menisa. Gede-gede dari kepiting, gue sempet tengah gue sempet haram dia ini. Terus kadung menisan, rawut. Kadung gue tengah elek, buka-buka. Pangeran sepurane sih ngomong, ngake, ngomong, kadung ngomong. Nah kemudian, ini kembali lagi, kemudian ada tidak semua ulama mengatakan haram karena definisi ambibi itu ulama tidak sepakat. Ada yang cara pandang itu yang kalau cari makan di darat sama di air itu sama. Dan itu yang menguntungkan sing darani halal. Saiki tes saya kepiting gak kok musola lagi. Paham ya Mas? Gak kok musola lagi. Nah, dekne cara keluar tepat lewat pintu. Berarti dia di darat sama di air sama-sama terkontrol. Contoh kayak kodok. Waduh itu dakok ning banyu golek lenge ya tepat. Paham ngendel. Dakok meruhin sing selek gubitane akeh. Iku mlebu ya roh. Dalat. Iku berarti ambibi. Lah lele iku tau dijajal Mbah Fadl. Lele itu pernah dijajal Mbah Fadl tuh ya kuat 2 hari. Tapi lele nak ning darat kan kosel-kosel, Pak Gandeng. Jadi dia ini kuat suwi tapi dia golek dalan nabrak. Berarti dia hanya bertahan namanya, tapi sebetulnya ndak ikhtiari, ndak secara nalar normal gitu. Mulane wong darane lele halal kabeh, senajan to ning darat kuat lama, ya, kuat lama karena dia napa? Nabrak-nabrak. Nak kodok kan oroh kodok. Kodok terus welut. Kalau tahu sudah keberatan mereka. Contohnya kalau lo tahu jangan rasito. Wah ini orang partai seneng halal kafe. Apa contohnya bu? Apa kodok? Iku apa jenis? Ulo banyu ya. Tapi misalnya lo ulo darat tak ya haram terus kodok. Gak sih tahu banyu ya? Yuk bulus. Bulus ya roh dalan gitu. Lah iku ana sing narifi. Mergo nak takrife uwep ning darat bek laut kuat suwi iku engkok lele mlebu, welut. Ya ya keberatan. Dadi tes-tesane ngono. Dadi cara pandang ulama iku mati. Mulane riyane masyhur itu, ada ulama bareng ngetes lele iku kok kuat suwi. Terus rembukan bek ulama sitoe. Kebetulan lama cerita air untuk uraan kata sekolah ni, apa lah cangkem nelek. Wangnya saya apa ngaram lagi, sepuh pasti gue mulai semai pitung pulau. Aku jajal lele tak dakok nih gue nih. Omah gue kok kuat suwi, gue nang elo ampipi, nang ampipi rak harap. Lah koncone gue kiai sing golek lele zaman nomi. Mendingnya segiai cangkem nelek gue. Dari kadang bentuknya melek. Ngendikan nak santri nengi kancane, akhirnya. Enak, sampai buk haram nol kes tuwek meh mati je, lagi ngaram nol lele jadi. Aku je urep suwi, kue muni haram bar mati lah aku. Maksudnya enak, kue jok tuwek gak muni haram, kue bar muni haram mati serabut amangan lele lah aku je urep suwi. Moh aku mau melok ngaram nol. Jadi saya ngalim ni tu, cangkem kok ngono maksudnya. Dijar bukan hukum tapi omongan aku tu. Gloyor yo. Mulane kula muni haram-haram mbek wong investor yo kakuati. Misale kaya kula kan kiai. Kula niku utang wong sugih iku tanpa bunga kan do oleh wong aku kiai nek kramat. Aku atur ku wong tak haramno jenengan golek utangan gampang lah kula. Dalan ati ku. Perkarane utek wis do elek iku mesti cangkeme yo. Yo elek, lah nang usah tekan jenengan golek utangan rantuk tanpa bunga gampang wong jenengan kiai di umat akeh lah kula. Nek gak bunga ra gak gantung utangan, ah repot. Wah yo kacau nak hukum diatur. Jadi kalau seelek, jadi nak gaya kajen itu serausum. Daerah kajen, daerah Juwono Patis kau ijma nak kepiting itu halal. Mereka yo penggaweane yo kadang si salam template santri ini sing kau atur kepiting macam-macam. Jadi hadiah yo kepiting salam template kadang kau investasi neng perdagangan nopo. Nak temeriki ya sepakat ya halal. Oh halal kan bukan halal. Sikile kurang macam ni. Jadi bantah-bantahan di sini gue sampai mana? Aku dengan di sana juga terngiang-ngiang. Lausu wirol kalbu bisalah sati arjulin. Aku tum innau wiru kalbu. Saya ini kau gambar asu. Sikile mau telu. Terus ke asu. Mau berkoros sikile kurang. Karena beliau sangat karismatik. Masih gue putus haram. Tapi kita itu orang lakoni. Lan akhirnya itu gara-gara itu terus ono trik, ya, jadi kiai itu butuh trik. Kemana nih dop? Kau Arab. Mungkin agar sang halal kalian dop? Kau Arab. Buat sinjap lan, bajing Arab. Lu Arab. Jadi kadang bareng kemarin ngaji ono santri tak kok ini Gus. Neng Arab kok ono kelopo? Kau ono. Emang ono kelopo? Pasti bajingnya terus mangan. Itu kau era percaya nanti ngaram kau nopo, jadi kira kacar kau ni. Jadi santri gua sembeling, kalau dia konco santri cah pati pedalaman daerah ngembang, yos duwi. Dia neng ngaji, cili itu tukang mangan bidu burung garuda, apa alap-alap cili itu, soal hasil tu gede-gede mondok. Barang mondo kewan sing cilik tau dipangan, kaya bidu, kaya alap-alap ndak haram kabeh. alasan yang duwe cengkeraman mbek duwe kan mikhlab mbek napa pang mingkor ya apa mingkor mbek mikhlab di mikhlabin ku punya cengkeraman yang berarti kita tak aku ngeren kan nate rois angdang kula Gus iku mosok haram tenan yo haram karwan cengkeraman iku kan ora kuat oleh golek mangan piye Om pengiran gawe iku nggo golek alat mangan Gus. Lah nek ora kuat terus piye? Wong dene ra duwe peso, ra duwe tembak. Dadi kula riyen ora tau bayangno nek Basul masak iku ketemu celelek ini. Masak takokane ngono. Sak takoki. Lah bapak entuk mondok, Mbok? Ora tau Gus. Mbah merapa? Wis lama nyarat ya. Takokan kok ngono jare. Cara dene iku kok beras. Wong kok alat sing dienggo berburu kok sebab alat iku di haram nom. Ini kan normal apa? Sembrono iki. Mulane nopo masalah halal haram itu jarang ya semu jemaah itu. Mulane kejegeman darani fasik wong sebab mangan barang sing haram cara kuwe. Iso wae ijek mukhtalaf ale. Paling semu jemaah iku mung pinten to. Paling celeng sing karoan musmale. Wis wae jarang, jarang sing musmale. Tapi kowe kudu roh. Roh imame terus imame ada kepastian tidak merujuk pendapat itu. Engko nang pas muni halal tuwek-tuwek muni haram. Mergo meh mati mau. Kula niku menangi kiai-kiai unik. Termasuk menangi kiai sing ngape jajaki ngaramno terong. Yo meh mati ngono wis tuwek, tak parani tapi terkenal ngalim. Di kula niku terkenal alim isi amatir isi enom, kono junior, kono alim senior, itu sepuh parani, dari itu terus kabundut Gus aku kok kepikiran, terong kita ikhara aku sakit bager santriku bar mangan terong kok ngantuk jadi, itu rak mirip apa? Ganja, pokoknya mirip apa? Sabu, nanti mirip apa? Sabu dia mirip kecubung, pokoknya mirip sapu. Lah ampun yang cok dhisik kan ampun mutawatri yo Gus. Malah santri-santri kok ngereso turu ayo yo nyambel terong ben iso. Ayo kulai takbir bahasa Arab terong gak banding dan banding jan bat banding jan apa? Iku terong. Kulai takbir ya Mas. Banding jan. Kang pirang wulan kapundhut. Aku alhamdulillah sing ngape ngaramno. Mereka kiai itu yang tahu di lorai kiai alim jadi kan harus tua muni haram ngomong apa? Mati aku lah hirup cek suwe jadi wong itu sekali-kali jadi ulama barang ya jadi ulama ngomong itu kepikiran kue orang ngorder fatwa terus sakarep mudi gal sing mikir itu kepikiran karena Allah itu dalam hal halal haram itu unik kadang buka tenang sampai ana ayat wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram mu'litaftaru ala wahil kadzib jadi kamu jangan pernah bermain fatwa dalam masalah hukum bilang hadza halal wa hadza haram dan kamu pasti bohong atas nama Allah karena kalau kita bilang haram artinya kita menginformasikan ke khalayak bahwa Allah melarang padahal kita tidak Allah kalau kamu bilang halal kamu juga mengatakan Allah menghalalkan karena kita bilang halal haram itu kan pasti mencatut nama Tuhan. Loh, Baha itu siapa sih? NU itu siapa sih? Muhammadiyah itu siapa? Kan enggak siapa-siapa. Sampai bilang haram itu ada auranya karena haramahuwa kan berarti mencatut nama Allah. Terus ngancam neraka bareng. Halal berarti ahallahuwa berarti Allah juga yang kita catut. Terus engko iso swarga. Lah dalam hal-hal yang detail koyok kepiting, koyok lele kan gak mungkin nggone Quran ana bakas pecel lele. Makanya kalaupun kita bilang halal itu kategorinya karena maskot anhu. Maskot anhu berhubung ra roh ayo do muni halal ae ngono. Dadi muni halale ora kok aja kaya kowe muni halal terus yakin halal iku neraka iku sok ben mlebune, paham nggih? Tak warai kowe nek muni halal iku mergo iku maskot anhu. Iku nggone hadis soke wasakataan asya'a rahmatal lakum min ghairi nisyanin falatas alu anha na awaran rangno rasulan rangno trene iku halal. Tapi aja darani halal sing bebas hambatan mergo maskut. Kembali malih. Halal itu kan ma'ahallahu wa haram ya ma'harramahu wa. Pasti seorang ulama bilang halal haram itu mencatut nama Allah. Makanya ini masalah serius. Sampai Allah ngendikan wala taqulil ma tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haram. Pasti li taftaru 'ala wahil kadzib. Pasti kamu menjual nama Allah. Terus ulama-ulama sing kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados sak nangki Mbah Mun, bapak kula-kula. Iku orang-orang yang seneng guyon karena takutnya ini masalah serius, masalah. Akhirnya do guyon, guyone takut kalau ini sampai di atas namakan Allah. Kan mau enggak mau, makanya kenapa ulama sekali keliru tuh hisabnya berat karena mencatut nama Allah, pasti yang dipakai nama Allah. Mulane kados kula untuk meringankan hisab, kula teng pundi-pundi sering ngebis pikiranku kok. Santriku nyuper, hatam-hatam jari salasan nyupiri aku. Dan nyupiri arang-arang aja, pasal goblok permanen aja kok nyatut nama aku misalnya. Kok misalnya kalau di daerah no rukin terus, ruh melaratnya permanen. Bareng Raisa Nafa ke ibu Jumari sering daerah no. Kan repot. Ini tak pikir, jadi aku itu mau. Karena aku jarang di daerah no santri. Misalnya Mustafa sampai rukin, aku yang didi di daerah no. Kok terus suatu saat gak belajar ya baris kira roh. Lah, dia umumnya di daerah no kusua itu. Masuk nangor tok ra apa-apa sesuk. Mari ndek ora tok baget. Walah perkara nathuk muni. Mari derene ora tok apa? Bagen. Oh, malah perkara. Urung tok akhirat. Mlebu neraka iku mergo bakat dosa permanen. Bareng bun neraka jute kula mun ngaji jalalan Gusti lho malah dikowo-kowo tok. Makanya ini masalah serius. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal. Wah dah haram. Pasti li taftaru ala wahil. Kalau nu gak ada contoh, ini orang-orang yang Islam ekstremis, apalagi yang tukang monis orang bid'ah, itu harus ngaji ulang di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada cerita gini, ini hadis Sahih, nggak bisa ndak. Ada seseorang itu sedang sujud, sujud tuh api-api ibadah, terus diinjek sama orang fasik, diinjek, kepalanya itu diinjek. Bareng diinjek, si yang sujud tadi mangkel. Sanging mangkele fa wallah la yaghfiruhu la. Demi Allah kamu enggak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng diberi wahyu sama Allah. Katakan sama fulan yang sujud, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba. Beritahu dia saya mengampuni orang yang menginjek dia dan sujud dia tidak saya terima. Itu semua surahul hadis sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicatut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur misalnya. Jelas Allah menamakan dirinya Ghafur. Kemudian karena ini orang ini emosi, nama Allah dicatut. Terus diterapkan, Allah tidak akan ngampuni kamu. Kata Allah, "Man dzallazi ya'ta'alla 'ala fulan 'ala akhirah birubah." Bagaimana mungkin saya dipakai sumpah-sumpah, ditarik-tarik nama saya bahwa saya tidak ngampuni orang itu. Mulane terus ana ulama ngene, terakhir nek mangkel wong tok muni jancuk kakekane, wis iku luwe aman. Nek tak koki pangeran ki jim muni jancuk. Lah ngatas nama jenengan ya ora ora persis e jawab pangge. Pangge. Resiko. Tapi nek sak kowe-kowe ya ora ana hisabe wong kliru. Kan klirune sakeh, dadi akhirnya kliruku ya biasa. Saya ulang lagi ya. Kita kan ndak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsahu ghafuran. Allah menamakan dirinya itu ghafur. Dan alam aturan syariatnya, siapapun buruk apapun, ada kemungkinan dia tobat qoblal maut. Apapun baik kita, ada kemungkinan su'ul khotimah. Dengan potensi seperti itu, kamu nyatut nama Allah atas nama apa coba? Misalnya saya ada orang lagi maling, koruptor, diburu KPK lah misalnya. Kowe gedeng kaya apa? Iso wae dekne sampean husnul khotimah. Iso wae sing nangkep sampean su'ul. Sing ora sapa. Makanya kiai-kiai alim, setahu saya kiai-kiai alim itu biasa kancanan koruptor. Ini bukan karena melegal kiai pikirane ora kaya LSM. Nak pikirane LSM kan fase kok dikancani. Ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan malah ono bahasa nak ono ulama para koruptor dari perselingkuhan agama dan kekuasaan. Kowe ora rasane dadi ulama. Ulama iku ora wani monis wong iso wae wong sing mbok arani saiki fasik sok ben soleh, sing saya kira soleh so ben orang agak ceritani wasi itu kau tilu hamzah habbanas ila rasulillah Kaya apa pangeran perlakuan Wahsy akhirnya toh? Tobat. Kaya apa sak labah tukang ning masjid gak tahu salat gak saf awal sampai diarani Hamamatul Masjid merpati ne. Akhire apa suul? Iku cek ditunggoni Kanjeng Nabi. Lah kowe terima tunggoni Mustofa tunggoni. As malah sing gadoli sapa nak gawe suul khotimah. Akhirnya kiai-kiai kancanan fasik ya tenang ae. Ora kok melegalkan kefasikan. Dia enggak ingin menfonis orang lain, enggak ingin menfonis orang lain. Kulo umpama kulo kok ana wong sing diburu KPK mriki, njuk sambutan ngaji takon mulang kok. Piye carane menghindar? Macam-macam takon rahimo. Cuma engko terakhir takon rahimo carane menghindar kon neraka, ora kok KPK tok tapi kon neraka. Enggak boleh mencatut nama Allah itu. Akhirnya Allah, tapi tentu orang sujud tetap baik. Akhirnya walhasil siang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat. Tobat dari menfonis ya, sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita, mencatut nama Allah itu enggak mudah. Bagaimana Anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai. Misalnya terus ruhir ngaji turu. Kue kiai organisasi. Biasanya rapati, seneng ngaji. Ngaji turu enggak disiplin. Wah ini enggak kayak sekolah unggulan. Enggak ada yang tidur. Semuanya siaga. Satu. Wes gak nyeneng no. Gus Pak mesti ra seneng. Nah, kata ini yang mulai masalah. Kalau dia enggak seneng urusan dia karena dia kiai organi. Biasa sekolah unggulan yang anaknya siaga terus on time semua bareng roh ngaji pondok ono santri turu terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan pasti Gus Pak gak suka. Pasti saya tersinggung bagaimana nama saya dicatat saya gak suka. Saya ini kiai yang gede sepurane yo ngerti dari awal nak sempotensi wong turu itu tinggi mergo kakean bandin jan bat tadi kan bar nyabu terong misalnya. Nah, dengan pengalaman seperti itu kemungkinan aku melihat turu kan fenomena biasa. Kemudian nama saya dicatut Gus Bak mesti gak rido, mesti saya kan tersinggung. Kowe iso nyifati aku sekasar iku. Aku ora ngono iku perasaanku mbek santri. Paham ya? Allah juga sama. Terus aku misalnya muni ngene, Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngridani wong zina. Allah gak bakal ngridani zina, betul. Tapi kan adarane wong sing zina mesti suul khotimah masalah. Allah orang ridani zina jelas. Tapi karena wong sing zina soalnya suatu saat tobat. Gak iso Allah mesti rido mek pengurus masjid iku ora mesti. Nak ngurusi masjid apa iya tapi nak rido lah salah bah kurang apane. Iku pengurus masjid zaman Kanjeng Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik yaiku rupane zaman Rasul. Enggak boleh nyatut nama Allah. Makanya ketika ini pangeran wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram mesti li taftaru ala wahil kadzib pasti kamu bohong. Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Iku ya kedarani celeng hukumnya haram dipangan. Tapi kira usah darani sing mangan celeng mesti atine atos. Pangeran nak butuh ngubah biar selesai. Rasulullah kurang sayangnya Allah ning Rasulullah. Sangat-sangat sayang. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat perang Uhud berat dapat hidayat. Nabi ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha. Nabi nyebut hakadha itu sambil menunjuk sanaya. Sanayahu ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak pecah sedikit, tapi tambah ganteng itu masyhur. Orang kayak aku yang rompal terus pala. Jadi Nabi itu stres terdir ganteng. Iku bar rompal, beliau itu enggak pati pede be istri ini, kabeh wong sepakat itu tambah ganteng. Setelahnya bakat ganteng, jadi rompal, ra rompal itu tetap ganteng. Makanya berdan anggalem Nabi ku unik. Fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Wale sayangku suqad dron ghaira muntazimi. Dadi ngelem Nabi kenapa berdah dikatakan madh terbaik. Nak ngelem Nabi weling-eling katakane fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Untean mutiara, mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia dirangkai. Misalnya jadi kalung. Fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun. Mutiara itu tambah bagus kalau dirangkai. Tapi wale sayang usu kodron ghoiro muntazimi. Misalnya mutiara tak dakok ning gone genggaman tangan terus tak sebar. Yo tetep apik wae. Ceblok ning ndi wae yo tetep apik. Misalnya jejer watu yo ketok apike. Glasan ning dalan yo tetep ketok. Nah, Nabi itu sifatnya kayak itu. Pas fisiknya terangkai bagus ya tetep bagus. Ketika sudah gak terangkai bagus ya tetep Bagus jenenge fadur yasdatu husnan wa huwa muntazimun wale sayang kusu qadran ghairu muntazim. Lah wong kok pinter ngelem sampai ngono. Iku wis wong kondang. Sampai Nabi itu mendengar lemane. Burda itu enggak menangi Nabi sama sekali. Wong tiang anyar, burda itu tiang anyar. Karena dia punya madah yang bahkan sahabat pun enggak pernah melakukan madah itu. Terus ngipi ketemu Nabi. Terus dia dikasih kemul. Ya. Karena dia pas itu sakit. Wong ngipi dikemuli Nabi. Wis kamane jong. Madahmu kok apik. Wis tak hadiahi tak kemuli Nabi mung dikon tak kemuli tok. Tangi mari sen. Mulane diarani burda. Burda ku maknane apa? Kemul. Jadi terus dene bareng mari dibadi Nabi terus itu baru dipublikasikan. Di dulu dia ngelem tuh ikhlas ya, hanya dialeknya dia dengan Nabi di kamar. Tiap neng kamar made ikhlas ora di istighosah nur yen dereng mboten ding publikasi mboten ora didol mboten supaya ora ngono-ngonona terus bareng dipeni ketemu Nabi baru ngerasa legal dipublikasikan. Nah saiki kowe rasa ketemu Nabi kesuwen terus ketok ya abot isi kowe dipublikasikan ya ana sing tepak nak balik entuk dhuwit nak sing ra balik wis pokoke ayem ngono ae. Tapi saya ingatkan, tapi itu tetap baik ya. Apapun itu tetap baik, namanya syiar terbaik. Walhasil Nabi itu kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakata. Termasuk tentunya Wahsy, karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Pembunuh Hamzah. Dan orang yang nyuwun sewu ya cara dhuwur yang dipasutno Nabi. Tapi singkat cerita karena Nabi sering nyuwun sewu sering maksudno zaman itu lho. Sebelum ada larangan sering maksudno. Terus ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad kowe kekasih kula tapi nek intervensi aku ra iso aku tetep pangeran ben aku ki barno cek nyepuro cek nyekso dadi laisa ora ana iku laka keduwe sira Muhammad apa syai'un minal amri laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim dadi kamane cara terjemah mat kowe ku yo kekasihku orang paling saya cintai tapi urusan keputusanku iku hakku kowe aja intervensi tenan Wahsy sing paling fatal salahe malah diparingi hidayah. Semenjak itu ndak ada ki alim pun di seluruh dunia gampang ngecap wae. Pemene terima buronan KPK. Ora oleh ki ngecap. Lah soal ki gemes ya gemes semanten koruptor. Wong ki melarat suwi iku timbang jamuk bojo perkara ranti warisan atuk sawangane dimlaratno koruptor. Kan kita butuh penjelasan tentang kemelaratan kita. Timbang kedarani melarat ra putus mergawe atau muni kene gara-gara koruptor akhirnya kita padahal zaman rong ono koruptor kita sudah tapi kita butuh penjelasan konkret supaya melarat kita ndak kita yang salah akhirnya nyalahno koruptor aja ora ono pengaruh kowe wong sugih cek akeh padahal koruptor ya akeh nyata wong sugih tetep akeh. Semenjak itu Nabi mboten nate maksud. Mergo ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim. Tapi mesti ya aw yu'adzibahum. Ya ada potensi orang itu di. Jadi misalnya ada orang yang nginjek orang sujud, ya potensinya Allah nyiksa ya ada. Tapi potensi nyepuro ya. Artinya ngene lho, nak kowe mangkel atas nama ana kowe dhewe jancuk celek ana wong sujud kok diijek. Tak jiyoto sih atuk ngono. Kan kowe ora nyatut namane apa? Paham? Jadi itu masalah paling susah dalam kita sebagai ulama. Kita siapa saja. Mereka wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib hadha halal wala. Itu kan sama dengan perdebatan begini. Ini rungono tenang, awas kena salah. Dosa gede. Imam Syafi'i itu orang paling teliti masalah nikah. Sehingga dia mengatakan nikah itu harus ada walinya, terus harus ada dua saksi itu harus adil, walinya pun harus adil, terus walinya ditentukan harus bapak, kalau bapak mati mbah, kalau mbahnya enggak ada akun saking, wongnya detail, walinya diatur sahite. Abu Hanifah itu acak-acakan ngomong nikah. Ah nikah ngerseng wedok gelem ya wes, wali sementing izin, ratekong ngersawangnya oleh ya wes. Saksi cek fasek cek keriting ora apa-apa. Oh sauni-unine Abu Hanifah wis terkenal sauni-unine. Masyhur saksi fasek yo. Ora apa-apa, pokoke sauni-unine Abu Hanifah. Penggemar Syafi'i tentu membela imamnya. Oh kan ini urusan duduk. Yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha. Itu masyhur kok itu dalam asbawan nanti apa? Yuhtatu fil abdo ma la yuhtatu fi ghairiha. Kalau urusan kelon pornografi ini harus ikhti. Ya, artinya kalau halal harus pasti halal yo ono wali ono dua saksi macam-macam. Malah yuhtatu fi ghairiha. Jadi hukum muamalah liyane ra teliti lah tapi nek urusan nikah harus teliti. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tapi apa ki misbab? Penggemar Abu Hanifah terus ngarang kitab jenenge Man usif an nikah wa man usifah. Pokoke kitabe digawe judul nikah versus sifah. Sifah itu zina. Mulane nenggone tiba nanrangno luhure keluarga Nabi ngene iki mengke dalu malam satu mulut e. Kula niku ahad depan niku pun muludan pondok sarang terus kula mboten saged ahad depan terus kula lah nggih mun siap-siap teng muludan teng ngene kula. Di ahad ngajeng niku pas wonten acara teng sarang. Terus walhasil di antara pujian para orang-orang pinter itu keluarganya Nabi itu disebut taroku sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abihi wa ummi. Di antara kelebihan keluarga Nabi sebelum ada Islam pun sudah punya tradisi meninggalkan apa? Sifah. Bahkan Abu Lahab Abu Jahal masih omletel lah. Iku ra iso kowe tumuk ana tareh ngritik Abu Jahal tukang demenan. Mboten. Abu Lahab nggih mboten. Apalagi mbah-mbahe Nabi sing lancir. Wong trimo pernah paman saja ndak apalagi mbah-mbahe Nabi sing apa? Lancir kayak Sayyid Abdul Muttalib kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi mana. Lah Hasyim ini yang punya adik namanya Muttalib yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Mulane diarani Syafi'i Bani Muttalib. Mboten Abdul Muttalib, Muttalib saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Lah Hasyim gadah dulur sing terkenal kali Abdi Samsin iku sing lahirna Bani Umayyah. Paham nggih? Golongane Abi Sufyan Muawiyah jenenge Bani Abdi Samsin termasuk Sayyidina Utsman bin Affan Bani Abdi Samsin. Terus ada Muttalib. Nah, Muttalib ini yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Lah zaman sugeng tiga bersaudara ini sing rukun mok loro tok, yaiku mok Hasyim kalian Muttalib. Abdi Samsin mulai dhisik gak rukun men tukaran. Sampai pas iku ana wong sing wong sepuh cara saiki wong sepuh darani, so anak turune ya tukaran terus. Walak-walik cerita Sayyidina Ali kan melok jalur Bani Hasyim mergo Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Muawiyah jalur ya Abdu Samsin mergo Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb Muawiyah bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin. Wah, iya terus tukaran. Ya terus. Tapi mereka mbah-mbahnya Nabi itu punya tradisi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abium. Cara orang-orang Hanafi begini cara berpikir. Kalau syarat nikah itu susah, kemudian orang susah nikah dan wis ngebet, engko nang pilihane zina, sifah. Kalau balani malih. Nak syarat nikah itu susah, ngenteni bapake izin terus macam-macam. Engko nang syarat nikah itu susah terus wong wis ngebet, terus dadine sing salah sapa? Dadi penggemar Abu Hanifah cara berpikir ngono. Lo balani malih tapi aja terus lakoni, ya mau ilmu ngono. Nak syarat nikah ketat. Kayak wong sertifikat no tanah gitu kan tak akeh. Kadang wong pilihane terus mau SPPT, perkara ini sertifikat no tak akeh. Nikah aku nak kakean syarat, engko wong pilihane ku gak nikah. Tapi halal kok kangelan, golek sing ora. Lah Abu Hanifah tuh orang cara berpikir ngono, pokoke dene gawe halal gampang ben yo ben rapati kangelan wong kok halal. Tapi aja terus nglonte mboten maksude yo sing misale wali wis asal ngekek izin ora perlu sing akadno. Engko sahid yo ora kudu. Adil pokoke wong urip ngono. Pokoke dene iku pokoke gampang kabeh napa? Paham sing kula maksud. Ini penting saya utarakan karena seperti salat misalnya. Tak dudono. Kalau saya ditanya, salat pakai serban sama ndak baik mana? Ya baik pakai serban. Pakai minyak sama ndak ya baik pakai minyak. Siwakan sama ndak ya bagus siwakan. Tapi ini standar ideal. Tapi bayangkan kalau seluruh ulama sholatnya itu serbanan sih, ridaan sih, tidak ada yang enggak. Akhirnya umat berat. Mergo polisi, satpam, kernet bis, mergo kini ngono enggak pernah sholat itu pelayan sih. Boleh serban. Nang kok pemulung, tengah pemulung enggak pernah sholat ya repot. Mulane Jabir bin Abdillah termasuk sahabat sepuhe Kanjeng Nabi Jabir bin Abdillah. Niku nate mara masjid. Pokoke salat di depan wong akeh. Niku gak ada serban Pak Gandung, gak ada serban, ditakok dicentel lo, jubahe dicentel lo. Ndekne iku mau salat sarongan sitok. Sarongan sitok, ditalekno nang gulune. Paham ya? Iku teng riwayat Bukhari, nak teng kitab kula eling kula halaman 75, nak Bukhari juz 1 kula eling nak salah-salah. Mergi kula nu sorok nganti sane iki tesih sorokan Bukhari. Kebetulan ada anak-anak sarang yang ngaji sorokan Bukhari. Jadi selain kula sinau nggih ada yang sorokan. Terus si tadi si tabiin, tabiin itu Jabir itu menangi tabiin. Nggih Jabir itu menangi banyak tabiin. Dan ini Jabir masuk sahabat yang sepuh sangat. Tabiin wis ora engkek. Nak sholat di serbanan, yuridaan, komplit lah paket apa? Komplit. Walhasil terus Jabir itu ditakoki. Ya sahibah Rasulillah, jenengan sahabatin Nabi, mosok sholat riwo macak. Tapi darane di serban, go serban gitu. Ditakok tapi dicandel lho ngono carane. Oleh muni piye Jabir ngendikane? Aku nglakoni iki iku jarak. Liyaroni al-ahmaq misluk, ben wong bento-bento koyo kowe ben roh. Dari liyaroni al-ahmaq misluk. Sebagian riwayat itu liyaroni al-juhal mislukum, ben wong bento-bento koyo kowe iku roh. Nak syarat saya sholat itu ora aksesoris lengkap itu ora anggere ngene ya wis. Akhirnya ulama-ulama Wali Songo modifikasi, ulama saya modifikasi. Sholat itu biasa nganggo hem biasa. Akhirnya polisi sholat yang nganggo seragam. Polisi anak pangki yang nganggo seragam. Anak pangki. Ya, ya resikonya itu. Akhirnya sholat ono gambar slang. Wes, ngono-ngono lah yang penting. Sholat ora perlu golek celana cingkrang sik, ora perlu golek jubah. Sik. Pokoknya yang penting sholat. Nah, kenapa demikian? Karena seperti Abu Hanifah di Imam Syafi'i. Kalau kamu membayangkan sholat ideal, oke, bagus. Ada minyak, ada rida, ada jubah tentu bagus. Tapi kalau ini kamu lakukan secara massal, pasti nanti dikira ini syarat sah. Dan kalau sudah dikira syarat sah, pasti berat bagi umat. Karena umat ada yang polisi, ada yang kernet, ada yang satpam, ada yang bakul sayur. Kayak apa susahnya? Jadi akhirnya ono pemulung gurine iku orang untuk pulungan tapi sing go jubah mbek serban jagane kok nak tengah perjalanan. Napa? Prepot. Dan itu tren yang dilakukan Rasulullah. Tren maksudnya Nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting tapi dibatalkan karena takut masyakot. Misalnya Nabi ngendikan si waktu penting. Mosok pangeran mbok ababi abu tangi turu berrokokan pisan kok ruhin tangi turu, rokokan tangi turu terus langsung sholat, rokoknya murah, bisa kan mampu. Normalnya yang seperti ini kan harus siwakan, harus bisa katakan, normalnya. Tapi kalau diharuskan menjadi ber, dan trennya Nabi kalau seperti itu, dawuh ya, laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli sholati. Umpama ora kuatir no berat no umatku, mesti tak wajib no. Artinya Nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan, tapi angger wis bangsa masakon yang umat, keinginan mewajibkan dibatalkan. Paham ya? Dengan seperti itu terus ulama aku mikir nah, ngono ben wong sing penting salat. Akhire ono ulama sing nganggo hem terus, ono nganggo biasa terus. Nah, kenapa saya milih putih? Logikanya wis ora serbanan, wis ora jubahan. Saiki kok jeblas ninggal sunah Rasul. Nabi itu seneng putih. Ya sudah, ora jubahan, yiling-ilingan sunah Rasul iku putih. Makanya saya itu hampir gak pernah pakai batik. Tapi nggih seneng. Mergo larang keren. Kalau geser yang seragam batik, keng UI, keng putih-putih. Tapi sekarang nanti kalau enggak. Tapi kadang kalau nak tahajud tangguh. Nik seksi ni gusti nak kalau buat ngaram noh niki kalau enggak. Nah, tapi kalau apa enggak gue uang gue aneh. Mereka ni uang gue raro. Kalau kecuali enggak gue hemi putih. Kalau ni gue sebenarnya tak koi pangeran ya. Gue surah juban, gue surah serbanan. Sunah Rasul kekasihku apa hak sih buat Nabi gue seneng putih. Ya wes gue iling-ilingan. Jadi Nabi nanti ngedikan. Albisus siap, kowe kudu nganggo sing putih. Fa innahu min ahabbi siap. Itu gue iling-ilingan. Mulane kula nu mboten nate ngangge napa? Badhe. Tapi guys, kula seneng. Nah, sampean sing nganggo ya seneng. Ben ketok ndek dhuwit. Kadang mau nganggo ya mau nutupi marate macam-macam. Jadi iku kan macam-macam. Mau to ngang berfaham NKRI harga mati kan nasional. Baju napa? Kalau nggak gue batik, gue tak eleng-eleng gue pisah napas umroh atau haji kan diseragami batik. Wah, film ragilum nggak gue batik. Tadi kalau gue tentang pesawat tentang putih itu, bareng wayar rombongan sewan Nabi kabeh batikan wah mate ya. Akhirnya aku kalau ada ketua nih, Pak, dalah batik gue rusak. Ya rata ubah dan dia alasan aku. Wah, batik gue lapun rusak Pak. Gak apa-apa pakai putih, gak apa-apa. Pas sewan sing nyari atno putih malah pas Atik sembrono. Atik cara kula. Tapi aja nut iki rahasia. Karena pikiran saya sederhana, mbok yo nak wis ra iso sunah Rasul sing ideal itu jangan ditinggal sama sekali. Itu sudah kok ida fakih mala yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau enggak bisa ideal jangan sama. Makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikat. Di tas saya itu ada sikat. Di kantor saya ada sikat. Minyak ya di mana-mana. Saya minyak itu lupa jumlahnya. Karena tadi, nak wis ra iso nganggo jubah ya salat itu sikatan ben ora sama. Wis badian gak sikatan. Bar rokok, bar iku salat kukur-kukur. Wis gak ana sing sunah rasul tok. Satu-satunya sunah rasul ya mak madem ngulon iku. Wis karek sitok cek madem di. Ngulon nak salam ngalor sik ya karek iku tok. Tapi dadi yo kok. Jadi kalau balik ini malah, jadi trennya ulama itu tadi mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan. Atau seperti Imam Syafi'i, masalah buduk, masalah senggama hubungan intim itu repot. Dipastikan kehalalannya itu 100%. Makanya cara pandang Imam Syafi'i, nikah itu ketat. Ketat sekali dalam madzhab Syafi'i. Sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil. Ayo repot. Walimu wae kadang rentenir, kadang maklar pegawene bodoni wong. Salate yo lagi wingi. Donyane Pak Dene yo dientit. Kowe yo krungu kabare nak mertuam tukang ngentit donya. Lah iku nek ana kowe ra yo rasah wong walimu iku. Paseng misale. Lah gelem ra gelem Hanafi. Angger bangsa ngono ya angger ngaco apa? Mulane kula nak kadang kan ngangkat no santri padha ngalime bapak ya alim kadang kula gosok ya ini Syafi'i napa Hanafi engko kle Hanafi Gus ben mesti sae Hanafi Hanafi maksude iku ya dilakoni ala Syafi'i tapi keyakinane Hanafi godo ro nek anut Syafi'i waline kudu adil dua saksine kudu rai-rai zaman akhir golek adil kangel lho mangen pol kangel ya terima kasih pun kula terusna wa fahata fa bi Ibrahim